Bani Asad. Ya, jadi mereka bertiga datang kepada menghadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Waktu itu di Khafidin, Muawiyah berkata kepada Al-Mithdari radhiyallahu anhu dan mengatakan bahwasanya, apakah kamu sudah mengetahui bahwasanya Hasan sudah wafat? Maksudnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kemudian mendengar bahwasanya Hasan bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib wafat, langsung Al-Mithdari ini radhiyallahu anhu istirja, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah seorang teman ini berkata kepada kita, apakah menurut anda ini sebuah musibah? Ya, dengan meninggalnya Hasan bin Ali, ini sebuah musibah? Kita menjawab, bahwasanya lima roha musibah wafat Allah Abu Rasulullah fi hijri. Kenapa tidak? Bukankah Rasulullah SAW pernah bahkan sering memangku Hasan ini? Jadi dengan meninggalnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ini merupakan sebuah musibah. Kemudian bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada beliau, hadza minni wa Husain bin Ali. Hadza minni, maksudnya Hasan termasuk aku dan Husain bin Ali, yaitu dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian temannya Al-Asadi mengatakan, jumratun nafa'allahu 'azza wa jalla. Itu salah satu jumrah, itu bara api yang telah didinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu bara api yang didinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Mikdam, amalana fala abrahu yum hatta ughiduka wa usmi'uka ma tukrah ma tukrah. Kemudian Mikdam berkata kepada Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, adapun aku, kata Mikdam kepada Muawiyah waktu itu menjawab sebagai khalifah, aku akan terus mengabarkan kepadamu yang mungkin sesuatu yang kamu tidak suka. Maksudnya Muawiyah tidak suka. Kemudian Mikdam berkata, ya Muawiyah, in ana shadiqun fasaddiqni wa in ana kadhibun fakadhibni. Muawiyah coba dikoreksi, kalau benar aku maka benarkan, kalau aku salah maka silakan salahkan. Faqala Muawiyah, berkata Muawiyah, silakan. Ya, kalau kamu nanti menceritakan satu hadis yang salah, aku akan salah. Kalau benar, aku benar. Kemudian kita berkata ya, kepada Muawiyah dan Sufyan waktu itu sebagai khalifah, Al-Syurda bila hal ta'alamu anna Rasulullah SAW naha an lubusil dahab. Aku bersumpah, pernahkah engkau mendengar bahwasanya Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki memakai emas? Kata Muawiyah, nah pernah. Kemudian dia juga mengatakan lagi, pernahkah engkau mendengar bahwasanya Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki memakai sutra? Kata Muawiyah kembali mengatakan, nah ya pernah. Kemudian yang ketiga beliau katakan, fa'amsyurukan billah, ya, hal ta'alamu anna Rasulullah naha an jululis siba wa rukub ali al-lubusi jululis siba wa rukub ali. Pernahkah engkau mendengar bahwasanya Rasulullah SAW melarang seorang itu memakai kulit hewan buas, ataupun dia duduk di atas, atau melarang duduk di atas kulit hewan buas? Faqala na'am, kata Muawiyah bin Sufyan, iya pernah. Kemudian berkata Muawiyah, laqad ra'aitu hadza kullu fi baitik. Berkata Al-Mindam omongannya, laqad ra'aitu hadza kullahu fi baitika ya Muawiyah. Ya Muawiyah, semua ini, semua larangan ini aku lihat ada di rumahmu. Pertama, laki-laki memakai emas. Yang kedua, laki-laki memakai sutra. Yang ketiga yaitu duduk ataupun memakai duduk di atas hamparan kulit hewan buas ataupun memakai kulit hewan buas. Semuanya ini ada di rumahmu, wahai Muawiyah. Kemudian apa kata Muawiyah bin Abi Sufyan? Mirdam, aku tahu aku akan bisa lepas dari Mirdam. Artinya di sini Mirdam bin Ma'idah radhiyallahu anhu, seorang sahabi yang jahil yang mulia, dia memberikan nasihat kepada Muawiyah Abi Sufyan yang menjabat pada saat itu sebagai khalifah Rasul, khalifah Rasul Sallam ataupun yang menjabat sebagai penguasa kaum muslimin pada waktu itu. Dan dia menyampaikan langsung kepada Muawiyah. Dia tidak menyalahkan di belakang Muawiyah. Itulah seorang mukdam, al-mukdam bin Ma'dhar radhiyallahu. Dan dia inilah ikhwatiddin yang pernah meriwayatkan 40 hadis, ya, di antaranya hadis kaifiat bagaimana cara mengusap kepala ketika wudu. Demikian juga di antaranya hadis yang terkait dengan keutamaan orang yang terbunuh dalam jihad sabilillah, ya. Itu juga diriwayatkan oleh Al-Mikdam bin Ma'adhan radhiyallahu. Baik, hadis ini Ikhwatiddin, ya, hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Mufrad ini, di bawah bab ini, yaitu dari Mikdam Al-Ma'adhari, dia mendengar Rasulullah SAW mengatakan, ma'at'am tanasar fahuwa sadaqah, apa yang engkau berikan untuk dirimu itu sedekah. Ya. Berarti seorang ketika dia makan, ketahuilah di COVID itu merupakan sedekah dan itu terhitung sedekah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia paham. Makanya tidak layak seorang mukmin itu pelit terhadap dirinya. Dia punya uang, tapi dia rela berhemat sampai membuat dirinya lapar, padahal dia mampu. Ya. Ini berarti orang ini telah menzalimi dirinya sendiri. Tidak boleh. Gunakanlah harta yang Allah miliki, gunakan untuk kebutuhan diri kita. Ya. Dan di COVID-19, apabila kita gunakan itu untuk kebutuhan diri kita, niat kita berharap pahala dari Allah, maka Allah akan hitung dia sebagai sedekah. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Taala kepada kita. Bayangkan kita makan, kita cari rezeki, kemudian ada hasilnya kita makan untuk diri kita sendiri. Kalau kita niatkan ikhlas dan niatkan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah hitung itu semua sebagai sedekah. Bayangkan, padahal kegunaannya untuk diri kita sendiri, bukan untuk foya-foya yang tidak jelas, kan? Tapi untuk hal yang penting untuk diri itu sedekah. Demikian juga Imam Ibnu Ma'at anta walad wa zawjan wa khadimat wa usra. Demikian juga apa yang engkau berikan kepada anak-anakmu, kepada istrimu, dan kepada pembantu-pembantu, itu juga sedekah. Oleh karena itu, Fiddin, terutama para suami, para kepala rumah tangga, jangan dikira ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, itu ada uang hilang yang tidak ada pahala sama sekali. Jangan berprinsip seperti itu keliru itu. Ya. Karena bisa saja seorang kepala rumah tangga itu dia bisa lebih royal terhadap teman-temannya ketimbang keluarganya. Kalau untuk keluarganya dia pelit, luar biasa. Tapi kalau untuk teman-temannya dia royal. Ikhwah, ingat, apa yang kita berikan kepada keluarga kita, apa yang kita berikan untuk anak kita, untuk istri kita, maka itu termasuk sedekah. Allah hitung dia sebagai infak kita. Allah hitung dia sebagai pahala yang akan kita dapatkan nanti yang kita lihat di hari akhirat. Oleh karena itu, Habibin, mengapa Rasulullah SAW mengatakan idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfahu? Apabila seorang laki-laki itu menikah, maka dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Kenapa? Di antaranya ini, karena seorang yang sudah menikah berarti ada satu tanggungan yang lainnya yang harus dia tanggung. Beda dengan seorang yang jomblo, yang dia belum menikah, dia tidak punya tanggungan apapun kecuali dirinya sendiri. Tapi ketika dia sudah menikah, maka otomatis ada satu orang yang dia tanggung kehidupannya, yang dia tanggung nafkahnya. Makanya setiap hari dia memberi nafkah, memberi infak. Demikian. Seorang belum menikah tidak akan memberi infak setiap hari. Tapi yang sudah menikah, setiap hari dia akan memberikan nafkahnya kepada anak dan istrinya. Dan itu kan dihitung sedekah. Makanya semakin banyak anaknya, berarti harus semakin banyak juga sedekahnya. Semakin banyak istrinya, semakin banyak juga infak yang harus dia keluarkan. Tanggung jawabnya semakin besar. Otomatis dengan tanggung jawab semakin besar, semakin berat, semakin besar pula pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Demikian mungkin. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, wajar kalau beliau mengatakan bahwasanya khairukum akhlakul nisa. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak istrinya. Kenapa? Tanggung jawabnya semakin berat. Karena tanggung jawabnya semakin berat. Oleh karena itu, Fakidin, ya, setiap nafkah yang kita berikan, apakah itu untuk diri kita, apakah untuk anak kita, apakah untuk istri kita, itu semua terhitung infak. Itu semua dihitung oleh Allah sebagai infak kita. Fakidin, pemirsa Rasa TV serta para pendengar dan mengaji dimanapun anda berada, ya. Tapi ingat, apa yang membedakan antara nafkah yang diberikan seorang dan dia menjadi pahala dengan nafkah yang diberikan seorang yang dia tidak ada hitungan pahala? Apa yang membedakan itu penting? Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqal muslim nafaqatan ala ahli wa huwa yahtasibuha ka'anna shadaqah." Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ka'anna shadaqah, maka itu terhitung sebagai sedekah. Ingat, itu terhitung sebagai sedekah. Ikhwati, lihat catatannya. Wa huwa yahtasibuha, dia berharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hitungan sebagai sedekah ini syaratnya apa? Syaratnya apabila dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mukhalafahnya apabila seorang yang dia menafkahkan keluarganya, ya sebenarnya kewajiban dia begitu saja. Tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada terpenting dalam hatinya berharap pahala dari Allah, maka dia tidak terhitung sebagai nafkah, tidak terhitung sebagai infaknya yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Habibi, kalau ada seorang muslim yang tahu tentang masalah ini dibandingkan seorang yang kafir misalnya. Orang kafir itu memberi nafkah kepada keluarganya. Orang kafir dia juga memberikan santunan kepada anak dan istrinya. Tapi apa yang mereka dapat? Mereka tak akan mendapatkan apa. Uang mereka habis, tapi tidak ada pahala sama sekali. Beda halnya seorang muslim, seorang mukmin yang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap tetes keringat yang dia keluarkan untuk menafkahi istrinya, setiap rupiah yang dia berikan kepada anak dan istrinya, maka itu terhitung sedekah. Jadi ingat, terutama para suami, para kaum anda, jangan berpikir bahwasanya yang namanya sedekah itu hanya infak untuk fakir miskin, infak untuk masjid, infak untuk orang-orang yang membutuhkan. Tidak hanya itu. Ya, untuk keluarga pun juga terhitung sebagai sedekah. Berarti ini juga sebagai apa namanya, kabar gembira bagi para istri, ya. Kalau suaminya semakin besar memberikannya nafkah, berarti si suami akan mendapatkan pahala lebih besar. Tidak ada masalah selama bukan sebuah pemborosan, ya. Karena bagaimanapun dikomitin, kalau seorang kepala rumah tangga memberikan nafkah untuk keluarganya dengan tanpa batas, sehingga membuat mereka keluarganya, anaknya, istri menganggur-anggurkan rezeki tersebut, maka ini termasuk teman syaitan. Inna mubadirina kanu para syaitan. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan mubadir termasuk teman-temannya syaitan. Ikhwatiddin, para pemirsa Kosa TV serta para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, ya, itulah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, Ikdam bin Ma'in. Hadis selanjutnya, ya, hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus sadaqati ma baqa dzina. Kata beliau, sebaik-baik sedekah ma baqa dzina, dan kita nanti akan kita bahas apa yang dikatakan dengan ma baqa dzina. Wal yadul ula ulia khairun min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik timbang tangan yang di bawah. Wa bada biman ta'ul. Mulailah kamu memberi orang-orang yang memang berada di bawah tanggung jawabmu. Ikhwah, para pemirsa di mana pun Anda berada, seperti dari keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, yang juga sangat besar kaitannya, sangat jelas relasinya dengan hadis sebelumnya. Ya. Hadis sebelumnya Rasulullah menyebutkan tentang nafkah seorang laki-laki terhadap anak dan istrinya. Oh ya, ada satu hal yang perlu kita ingat, untuk belum lupa. Ada satu hadis yang itu sangat masyhur. Ya. Dan hadis ini dikatakan orang riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Dan ini tidak ada dalam riwayat Bukhari dan tidak ada dalam riwayat Imam Muslim. Apa itu hadis ini? Yaitu anna a'dama as-sadaqati luqmatun yadauha rajulu fi fami zawjatihi. Sungguhnya sedekah yang paling besar pahalanya adalah sesuap makanan yang disulami seorang suami terhadap istrinya. Ini bahasa di sini. Inna a'dama sadaqah. Sungguhnya sedekah yang paling besar pahalanya adalah luqmatun yadauha rajulu fi fami zawjatihi, yaitu makanan yang disulami seorang suami di mulut istrinya. Ikhwah, hadis dengan lafaz seperti ini tidak ada terdapat baik dalam riwayat Bukhari maupun riwayat Imam Muslim, tidak ada. Yang ada lafaznya ikhwah, yaitu sabda Rasulullah, innaka lan tunfiqa nafaqatan, sungguhnya engkau tidak memberikan nafkah, tabtaghi biha wajhallah, di mana dengan nafkah tersebut, infak tersebut, nafkah tersebut, engkau berharap pahala dari Allah, illa ujirta alaihi, kecuali Allah akan beri kamu pahala, hatta anta ja'ala fi fami imrati, sampai yang engkau sulami di mulut istrimu. Itu yang ada lafaznya. Lafaz hadis ini memang ada diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Tetapi dengan lafaz yang sebelumnya yaitu inna a'dhama a'dhama sadaqah. Sesungguhnya pahala sedekah yang paling besar ini. Dengan lafaz seperti ini, sesungguhnya pahala yang paling besar yaitu engkau menyulami seorang suami yang menyulami makanan di mulut istrinya. Lafaz seperti ini, faktanya saya ulangi, lafaz seperti ini tidak ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita kembali pada hadis berikutnya, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sadaqati ma baqa ghina, sebaik-baik sedekah yaitu ma baqa ghina. Apa yang dimaksud dengan ma baqa ghina? Ma baqa ghina ini apa yang tinggal, ghina artinya seorang yang dia sedekah setelah kebutuhan hidupnya itu terpenuhi. Ya, setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi, maka kok dia tetap ghina. Ghina artinya dia masih tercukupi. Jadi dia bersedekah setelah nafkah wajib dia tercukupi. Misalnya seorang suami, ya, dia bersedekah. Dia bersedekah dengan uang, dengan hartanya, tetapi itu lebihan dari setelah dia menafkahi kebutuhan pokok anak dan istrinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabari memberikan definisi itu, ma waqa'a ba'da qiyami bi huquqin nafs wal 'iyal bi haythu la yusiru al-mutasaddiq muhtajan ba'da sarfihi ila ahli. Ini definisi yang diberikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu sebaik-baik sedekah yaitu sedekah yang kau berikan setelah engkau memenuhi kebutuhan dirimu, keluargamu, di mana standarnya adalah kamu tidak lagi membutuhkan orang lain sampai kau tidak meminta-minta. Jadi bukan sekedar kebutuhan yang primer saja, tapi setelah kebutuhan itu terpenuhi dan mereka tidak akan minta-minta kepada yang lain, barulah sisa harta tersebut yang engkau sedekahkan. Sisa harta itulah yang dikatakan sebaik-baik sedekah. Demikian yang penting. Ya. Baik. Kebutuhan apa yang dimaksud? Karena masing-masing orang punya banyak kebutuhan. Ya. Biasanya seorang itu semakin besar income-nya, semakin besar kebutuhannya. Mungkin seorang ibu ketika, seorang istri ketika suaminya hanya bergaji 1 bulan 1 juta atau 2 juta atau 3 juta, tidak seperti seorang istri, kebutuhan seorang istri yang gaji suaminya 100 juta. Seorang istri yang dia lihat suaminya hanya bergaji 2 juta, tidak akan mungkin berpikir oleh dia ingin membeli tas yang harganya sampai 1 juta. Tidak akan mungkin. Dia pasti akan pilih tas-tas yang penting punya tas lah. Atau bahkan mungkin dia cari tas-tas yang second yang harga-harga ya 30 ribu. Tapi seorang istri yang dia lihat suaminya bergaji 100 juta, pasti dia akan berpikir ingin membeli tas yang mungkin berharga 10 juta. Itu sama-sama kebutuhan. Makanya ikhwah, kebutuhan ini tidak ada standarnya. Tidak ada standarnya. Semakin besar income kita, semakin besar juga kebutuhan kita. Seorang yang bergaji 2 juta tak akan mungkin berpikir oleh dia ingin membeli mobil. Tapi ketika dia bergaji lebih daripada itu, dia akan berpikir akan beli mobil. Ketika dia bergaji 2 juta, dia akan tempuh di jalan, perjalanan walaupun sampai harus diguyur hujan. Dia akan pala-palaan pakai mandat. Itu tuh kalau sanggup dia beli mandat. Tapi kalau seorang sudah besar tadinya, dia akan berpikir bagaimana cara memiliki kendaraan di mana kalau hujan tak kehujanan, kalau panas tak kepanasan. Itulah dia pikirkan. Kenapa? Karena dia merasa gaji dia yang dia dapati ya bisa memenuhi kebutuhan dia itu. Makanya Al-Hafiz juga memberikan definisi. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan ini? Kebutuhan yang dimaksud yaitu usulu madat fa'ubi hajat ad-dawiyah. Maksudnya adalah setelah dia memenuhi kebutuhan daruratnya, atau bahasa kita setelah dia memenuhi kebutuhan primernya. Apa itu? Sandang, pangan, dan papan. Sandang, pangan, dan papan. Demikian yang kemudian. Sandang, pangan, dan papan ini juga ada tingkatannya. dunia yang memang sudah selayaknya belajar. Karena ada orang yang memenuhi pangan, ada orang makan pangannya mungkin sekali makan dia harus mengeluarkan uang sampai 1,5 juta. Yang mungkin kalau dia beli makanan ini di warung Tegal, ya di warteg mungkin hanya berharga hanya mungkin 50 ribu misalnya. Ketika seorang mungkin makan bubur ayam di sebuah hotel berbintang, mungkin harganya sampai 300 ribu. Ketika dia beli bubur yang sama kualitasnya di warung di pinggir jalan, mungkin hanya bersilakan dari 5 ribu. Makanya Fakitin yang satu yang memang kelasnya itu kelas memang yang sudah memenuhi kebutuhan primer, ya sandang, pangan dan papan. Apalagi yang harus dia butuhkan, misalnya uang sekolah ini mau tidak mau harus dipenuhi. Karena bagaimana kalau infrastruktur yang namanya makanan, yang namanya pakaian, yang namanya tempat tinggal, kita bisa setel, ya kita bisa setel sesuai dengan kemampuan kita. Kita nggak mampu makan daging, kita bisa ubah, kita ubah mindsetnya, kita rendahkan levelnya, yaitu dengan makan ikan. Kita nggak bisa makan ikan basah, kita makan ikan kering misalnya. Kita nggak bisa makan ikan kering, kita bisa makan ikan asin misalnya. Kita nggak bisa beli ikan asin, kita bisa makan pakai kecap misalnya. Kita nggak bisa makan pakai kecap, kita bisa pakai garam saja. Demikian. Aku pakainya jelata misalnya. Ya selama itu memang kita sanggup, bisa kita setel. Pakaian juga misalnya. Ya kalau kita punya uang kita banyak melimpah, tajir melintir misalnya. Ya. Biasanya satu pakaian di kemeja begini, dia ini harganya 10 juta. Kita nggak bisa mikir. Kok pakaian beli sampai 10 juta? Tiga-tiganya keluar rumah 10 juta. Ya, begitu lah level mereka. Kita nggak bisa beli 10 juta, ya sudah nggak bisa 10 juta. Nggak bisa 10 juta, ada 100 ribu. Gak bisa beli harga 50 ribu, beli yang hanya 100 ribu. Gak bisa 300 ribu, beli yang 50 ribu. Ada. Gak ada yang bisa 50 ribu. Cari 50 ribu susi 12 ada yang 50 ribu. Ada. Gak ada. Yang itu awal kita tutup. Jadi ini juga rumah, tempat tinggal kita. Gak bisa punya rumah 1 miliar. Ya sudah, beli rumah yang 1,5 miliar. Gak bisa punya 1,5 miliar. Yang 100 juta, bagi 100 juta. Gak bisa memiliki, nyemak. Itu kita bisa setel. Tapi yang lain sebuah sekolah, aduh, ini gak bisa kita setel. Kalau sudah sekolah menetapkan 1 bulan uang sekolah 100 ribu, gimana kita mau setelannya? Mau kita setel bagaimana? Paling kalau seandainya kita ini ya minta belas kasihan lah dari sekolah. Seringnya itu kita selalu minta dari sekolah belas kasihan agar diskon uang sekolah anak. Tapi kita lupa mendiskon makanan kita makan, insya Allah, bajunya insya Allah. Seorang ibu, dia beli jilbab French Prima sampai 200 ribu. Kadang-kadang ada yang beres sampai 1,5 juta. Tapi untuk uang sekolah anaknya, dia minta di sekolah dari 100 ribu, jadi 25 ribu. Ini zolim ini, kok. Ya. Tidak dibenarkan seperti itu. Dahulukan pendidikan anak. Oke, jadi yang dimaksud dengan kebutuhan, ya, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang primer, kebutuhan yang pokok, ya, bukan kebutuhan yang sekunder, apalagi kebutuhan yang tertier. So, ya, ini COVID-19, orang yang mau ngomong iya, ada dua makna, ada dua lafaz yang terkait dengan khairusodakoh mabak perinan. Apa namanya? Ada dua makna kalimat khairu shadaqah ma baqa ghinan. Sebaik-baik sedekah adalah yang si sedekah ghinan masih berkecukupan. Ikhwah, berkecukupan itu ada yang makna hakiki, ada makna maknawi. Atau berkecukupan itu ada dua makna, ada berkecukupan terkait dengan harta, ada berkecukupan terkait dengan apa ya, dengan jiwa. Ya. Kalau yang berkecukupan, yang dimaksud dengan kecukupan di sini, kecukupan yaitu berupa harta, ya artinya setelah semua kebutuhan primer dia tercukupi, ya, baru sisanya dia sedekahkan. Ada juga yang dimaksud, karena di sini zina ini kan dia nakiroh, ya, zina nakiroh. Nakiroh ini kan maknanya umum, artinya cukup apa saja, bisa diartikan cukup terkait dengan harta, bisa juga cukup terkait dengan jiwa, dengan apa namanya, dengan kebutuhan rohani. Jadi, kalau kecukupan harta sudah kita paham, ada mana tempoh itu kecukupan dari sisi rohani. Apa dia seperti sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu laisa ladina an kafatil 'ar innama ladina ghina nafs. Tidaklah yang dikatakan cukup itu orang yang cukup harta benda, tapi dikatakan cukup adalah cukup berkecukupan hati, kaya hati. Ya. Dari sinilah Ikhwanuddin, para ulama mengambil istibat bolehnya seorang berinfak dengan seluruh harta kekayaan dia. Kalau tadi kan yang pertama cukup sisa harta, dia selesaikan dulu kecukupan pokok dia, keluarga dirinya, keluarganya, dia dibatalkan hidup dia, baru sisanya diinfakkan. Tetapi ada juga yang mengartikan karena zina ini bentuknya nakiroh umum, ya, ditopang dengan hadis tadi, tidak yang dikatakan orang kaya itu cukup itu orang yang cukup harta benda, tapi dikatakan cukup adalah cukup hatinya, kaya hatinya. Dari sinilah para ulama mengartikan juga bahwasanya bolehnya memberikan infak dengan seluruh harta, dan ini yang dilakukan oleh seorang siddiq yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih, di mana suatu hari Abu Bakar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk berinfak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari menyuruh kami untuk berinfak. Maka kebetulan saat itu aku punya harta. Pertepatan sedang. Apa kata Umar bin Khattab, hari ini saya akan melomba. Hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar dalam berinfak. Lantas dia pun datang membawa hartanya dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma abaqaita li ahli?" Ya Umar, setelah kamu infakkan ini hartamu, apa yang tersisa untuk keluargamu? Perhatikan Rasulullah, perhatikan, ya, perhatikan keluarga yang Umar dipotong. Jadi Khafiddin dalam Islam konsepnya yaitu tetap memperhatikan keluarga yang berada di bawah kantor. Keliru kalau ada yang mengatakan Islam itu tidak memperhatikan anak istri itu satu. Ketika Umar dipotong berikan hartanya untuk infak, soalnya Umar, apa yang tersisa yang kau berikan yang kau sediakan untuk keluarga atau Umar? Mitlah ya Rasulullah, seperti itu juga. Artinya Umar Khattab membagi dua hartanya, setengah dia berikan kepada Rasulullah SAW, setengah lagi dia siapkan untuk nafkah keluarganya. Kalau mungkin datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu, datang dengan membawa seluruh hartanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma abaqaita li ahli?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Lihat bagaimana jawaban Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abba abaqaitu lahu Allah wa Rasul. Aku hanya sisakan untuk keluargaku yaitu Allah dan Rasul. Nah, jawabannya tidak ada lagi harta yang diberikan kepada keluarganya. Seluruhnya dia berikan kepada Allah Rasul Ketika Rasul tanya, apa yang tersisa? Tidak ada yang tersisa Rasulullah. Yang sisa hanya Allah dan Rasul. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, bahwasanya boleh seorang menginfakkan seluruh harta. Boleh seorang menginfakkan seluruh hartanya dan tidak ada tersisa sedikit pun untuk keluarganya. Namun, ya, kenapa kita tidak boleh kalau begitu? Karena Rasulullah tidak ada memprotes, tidak ada mengkritik Abu Bakar. Kalau seandainya salah, tentu Rasulullah akan menegur Abu Bakar. Itu dia saja. Tandanya boleh. Namun bagi orang-orang yang ingin menginfakkan seluruh hartanya, ingat di COVID ini terkait dengan zina nafsan, yaitu kaya hati. Bagi dia orang yang derajatnya seperti ini, yang penting Allah dan Rasul, dia yakin maksudnya Allah pasti memberi rezeki. Selama dia hidup pasti ada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Betul-betul dia sangat yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hanya orang seperti ini syaratnya, kalau ada yang mau memberikan seluruh hartanya, dia harus menyiapkan dirinya dan keluarganya seperti keyakinan Abu Bakar dan keluarganya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai seorang suami menginfakkan seluruh hartanya kemudian istrinya anaknya merau-rau di rumah. Itu zalim. Ya, itu zalim. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim rahimahullahu wa iyyakum, ya, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar pada sekolah dalam kitab Fathul Bari, beliau menyebutkan tentang syarat seorang yang menafkah menginfakkan seluruh hartanya. Apa kata dia? Qala al-jumhur, berkata jumhur para ulama, man tasaddaqa bi malihi kullih, barang siapa menginfakkan seluruh hartanya fi sihhati baladih wa aqlih, di mana saat itu badannya sehat wal afiat, akalnya juga waras, haitsula daina alaihi, di mana dia tak punya hutang, wa kana sabur ala idaqati, dan dia sabar dengan kesulitan tersebut, tak ada harta sama sekali. Wala iyallahu, demikian juga keluarganya juga sanggup untuk sabar karena yakinnya pada Allah Subhanahu wa taala. Awliya yasbiruna aidan, atau keluarganya juga sabar seperti dia menanggung resikonya karena yakinnya pada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa jais, maka dia boleh. Fa in faqada syai'un min hadhihi, kalau nyata syarat ini ada satu yang tidak, artinya dia oke, maksudnya yakin, tapi keluarganya nggak yakin. Ya, apabila atau dia yakin, keluarganya juga yakin, tapi dia masih berutang. Dia yakin, keluarganya juga yakin, dia nggak punya hutang, tapi dia dalam keadaan nggak sehat, misalnya. Apabila syarat-syarat ini tak terpenuhi, maka dia tidak membolehkan menafkahi seluruh hartanya. Makanya Khabib bin, ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bertaubat dan turun taubat, turun ayat taubat untuk Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya akan infakkan seluruh harta saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Emsi alaika ba'du mali fa huwa khairun. Ya Ka'ab, tahanlah sebagian hartamu, itu lebih baik untukmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Khabib rahimahullah wa iyyakum, jadi khairus sadaqah, sebaik-baik sedekah, ma baqa ghinan, yaitu yang selama dia masih berkecukupan, setelah dia bersedekah masih berkecukupan, baik cukup dari sisi harta maupun cukup dari sisi hati. Dalam lafaz yang lain, ada bentuknya bukan mabak kawinan, tapi dalam bentuk yaitu ma'adokat ghinan, ma'adokat, ada tak mu'anas, ma'adokat ghinan, adokat mu'anas ini kembali kepada sedekah. Ya, kembali kepada sedekah. Artinya begini, bedanya. Kalau yang mabak kawinan, ini yang berkecukupan itu, ya, terkait dengan yang bersedekah. Tetapi kalau lafaznya ma'abokat ghinan, yang berkecukupan itu adalah yang diberi sedekah. Gimana maksudnya? Misalnya begini, kita memberikan sedekah kepada seorang fakir. Setelah kita beri sedekah, dia masih tetap minta sedekah. Itu berarti si fakir tetap dia tidak berkecukupan, walaupun kita sudah dia kita memberi dia sedekah. Khairu sadaqah ma'abqa ghina. Sebaik-baik sedekah adalah yang orang yang kita beri menjadi kecukupan. Artinya bagaimana? Setelah kita beri dia sedekah, setelah itu dia tidak lagi meminta. Artinya kita cukup memberi sedekah yang banyak, sehingga setelah itu dia tidak meminta kita. Itulah makna ma'abqa ghina. Saya ulangi, ma'abqa ghina artinya terkait dengan yang bersedekah. Tapi kalau ma'abqa ghina, tanya ini tata anisnya kembali kepada sedekah, yaitu orang yang kita beri dia menjadi orang yang berkecukupan. Ya, baik, kita lihat tata anisnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af. Mereka bertanya kepadamu, apa yang harus mereka berikan, infak apa yang harus mereka berikan? Qulil 'af. Katakan yang Muhammad, al-'afwu itu sesuatu yang lebih setelah dia memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana kita katakan tadi, setelah kebutuhan pendidikannya selesai, tertanggulangi, orang sisanya dia sedekahkan. Itulah sedekah yang terbaik. Kalimat khairus sadaqah, sebaik-baik sedekah, berarti kan ada yang baik, ada yang terbaik, ada yang sangat baik. Itu menunjukkan bahwasannya satu amalan itu ikhwatiddin, dia bertingkat-tingkat, pahalanya bertingkat. Satu amalan pahalanya bertingkat, walaupun jenisnya sama. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah memberikan penjelasan tentang adanya 7 faktor mengapa seseorang itu berbeda nilai amalannya dibandingkan yang lain. Pertama dikatakan al-ma'iyah. Al-ma'iyah ini maksudnya terkait dengan jenis amalannya. Ya. Terkait dengan jenis amalannya, seperti yang satu amalannya wajib, yang sini amalannya sunnah. Tentu amalan wajib ya lebih besar pahalanya ketimbang amalan sunnah, walaupun salah-salah 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh dengan 2 rakaat setelah subuh, tentu 2 rakaat setelah subuh lebih afdal ketimbang 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Walaupun salat sunnah sebelum subuh ini yang Rasulullah katakan lebih aku suka ketimbang dunia dan seisinya. Kalau begitu, yang salat subuhnya bagaimana? Salat wajib subuhnya, tentu itu lebih dari ketimbang salat sunnah sebelum subuh. Jadi sama-sama 2 rakaat, sama-sama salat, tapi jenisnya beda. Ya. Karena yang ini wajib dan ini sunnah. Pertama terkait dengan jenisnya. Yang kedua niatnya. Ada seorang yang satu sama-sama sholatnya, masya Allah, pokoknya sama, kaidahnya semua sama. Tapi yang satu benar-benar ikhlas pada Allah, yang satu kurang keikhlasan. Otomatis nilainya akan berbeda. Yang kedua, yang ketiga kaifiyah. Ya. Kaifiyah. Ada yang melaksanakan itu benar-benar seperti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan contoh, ada seorang mengangkat takbir mengatakan nanti yang penting mana saja, Allah Akbar. Sekedar saja, Allah. Sekedar yang punya kata nanti. Akhir dia mengatakannya sungguh-sungguh, sebagaimana yang telah di akhir Rasulullah. Dia tahu bahwasanya harus jarinya harus lurus, tidak dikembangkan, tidak dirapatkan, boleh diangkat sentang dengan bahu dan boleh diangkat sentang dengan telinga. Dia lakukan ini karena kenapa? Dia tahu kaidah dari Rasulullah SAW. Tentu kaidah seperti ini lebih afdal ketimbang orang yang sekedar mengatakan Allah Akbar. Ini dia. terkait dengan baitin. Juga terkait dengan kimia, arti jumlah. Seorang sholat tahajud, yang sholat tahajud 3 rakaat dan sholat tahajud 11 rakaat, semua kita mengatakan bahwasanya pastilah yang 11 rakaat apabila tidak tinjau dari jumlahnya. Seorang sholat duha 2 rakaat dan seorang sholat duha 12 rakaat itu kan berbeda. Seorang yang sholat zuhur 4 rakaat dengan seorang yang sholat zuhur 6 rakaat yang mana batal? Kenapa? Karena zuhur tidak boleh sampai 6 rakaat. Contohnya. Kemudian terkait dengan waktu, terkait dengan waktu, amalan soleh yang kita lakukan di bulan Muharram, ya, yaitu Rajab, Zulqa'dah, dan Dzulhijjah Muharram, itu lebih besar pahalanya ketimbang amalan soleh yang sama yang kita lakukan di luar bulan-bulan Muharram. Contoh. Kemudian terkait dengan tempat. Seorang yang sholat zuhur di Masjidil Haram tentu jauh bedanya ketimbang seorang yang sholat zuhurnya di Masjidil Haram. Banyaknya 100.000 kali. Makanya yang terpenting ya dari kalimat khairus sadaqah, sebaik-baik sedekah, berarti ada sedekah itu yang baik, ada yang lebih baik, ada yang paling baik. Begitu. Tentu kita ini agar kita mendapatkan amalan yang paling baik. Jadi dari yang sini bisa kita ambil satu kesimpulannya, yaitu amalan itu bisa bertingkat-tingkat nilai. Tentunya ini semua kita nilai sesuai dengan datanya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita fitin para pemirsa saat ini di mana pun anda berada, serta para pendengar radio dan lain di mana pun anda berada. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya waliyul ulia khairu min yusufla, tangan di atas lebih baik ketimbang tangan di bawah. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan tangan yang di atas lebih baik ketimbang tangan yang di bawah, yaitu orang yang memberi itu lebih baik ketimbang orang yang meminta, yang mengadakan. Itu maksudnya. Bukan berarti kalau tangan kita di atas lebih baik, apa itu maksudnya? Ya, kan begitu. Artinya tangan di atas yang memberi. Karena umumnya orang memberi itu begini. Ya. Dan lebih baik ketimbang tangan orang yang berada di bawah. Artinya umumnya yang meminta itu di bawah, yang memberi di atas. Gak ada orang yang memberi di bawah, yang ambil di atas dilempar ke bumi, gak ada. Ya. Ya. Gak ada seperti itu. Walaupun ada juga sih, misalnya teman kita mau minta tolong apa, minta kita lagi makan apalah misalnya, makan apa ya, apa misalnya, kita punya dua nih, teman kita minta, minta satu lah, bisa kita lempar ke kita, dia tak apa, gak tahu mana yang di atas, mana yang di bawah, posisinya yang hakiki harus sebenarnya yang hakiki, yang dimaksud dengan tangan di atas adalah kita memberi, karena itu umumnya, yang dimaksud dengan tangan di bawah adalah yang menerimanya. Kemudian kita berikan rahimahullah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa wabda biman ta'ubul, mulailah dari orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu, anak, istri dan lain-lain. Artinya mereka lebih berhak terhadap nafkah kita ketimbang teman. Lagi saya ingatkan, jangan sampai kita para suami kepala rumah tangga lebih royal terhadap teman-teman kita ketimbang terhadap anak istri. Ingat, mereka lebih berhak terhadap harta kita ketimbang mereka. Rasulullah yang kata ibda biman ta'ubul, mulai dari orang yang berada di bawah tanggung. Ini Rasulullah yang kata, mulai dari orang yang berada di bawah tanggung. Karena itu lebih berhak, berarti pahalanya juga lebih besar. Makanya Rasulullah memberikan respon kepada Hindun radhiyallahu anhu, karena suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup untuk dia dan anaknya, sementara suaminya mampu, dan Hindun radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah untuk bertanya boleh tidak dia mengambil dari uang suaminya secukupnya untuk kebutuhan dirahannya. Apa kata beliau? Khudi ma yakfiki wa waladiki ma yakfiki wa waladu bil ma'ruf, silakan kamu ambil. Tanpa seizin suami, silakan kamu ambil yang cukup untukmu dan anak bil ma'ruf. Sadar. Ya. Bukan bukan kamu jual atau ambil untuk shopping dan lain-lain. Demikian yang penting. Makanya tidak mantah. Tahu. Ada beberapa hadis terkait masalah ini. Sebagai contoh, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinar anfaqtau fi sabilillah, dinar, satu dinar, uang dinar yang kamu infakkan nafkahkan di jalan Allah, wa dinar anfaqtau fi raqabatin, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan, untuk kamu berikan kepada hamba sahaya, wa dinar tasaddaqta bihi ala miskin, dinar yang kamu berikan kepada orang-orang miskin, wa dinar anfaqtau ala ahli, dan satu dinar ataupun dinar yang kau berikan untuk istrimu, Allahumma ajran alladhi anfaqtahu ala ahli, sungguh yang kau berikan kepada istrimu itu jauh lebih besar pahalanya. Insyaallah ini kabar gembira bagi para istri, ya, kabar gembira bagi para istri. Ikhwatiddin, sebagai kepala rumah tangga, kepada para suami yang punya anak dan istri, tentu kita harus bertindak cerdas. Cerdas. Kita ini harta kita yang sedikit ini, tapi dengan yang sedikit bisa dapat memperoleh pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya, hadis dari Uthman radhiyallahu anhu qala, ya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dinar yunfiquhu rajul dinar yunfiquhu ala iyalihi, sebaik-baik dinar yang dinafkahkan yang diinfakkan oleh seseorang adalah dinar yang dia infakkan untuk nafkah keluarganya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kan Imam Muslim itulah beberapa hadis yang terkait dengan masalah ini, di mana Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menekankan bahwasanya apabila Anda memberikan nafkah kepada anak istri yang juga termasuk kepada pembantu-pembantu kalian, pembantu-pembantu Anda atau kepada hamba saya Anda, jangan dikira itu uang hilang tanpa ada nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak, itu salah dan itu keliru. Allah akan hitung dia sebagai infak kita, dan itu yang terbaik dan yang paling besar pahalanya. Ingat, selama kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa al-ghafur. Bagi ikhwah yang para pemirsa saat ini mana berada atau para pendengar radio dan ngaji di mana pun berada yang ingin bertanya, silakan layangkan pesan singkat Anda di 0895 613 27778. Saya lagi 0895 613 27778. Baik, ada yang bertanya, apa hukum bagi seorang suami yang jarang memberikan nafkah kepada istri? Dosa! Suami yang tidak pernah atau jarang memberikan nafkah kepada istrinya, sementara dia sanggup, maka dia zalim. Kalau seandainya istri tak ridho, dia boleh menjadikan itu sebagai alasan untuk gugat cerai dan halal. Dan dia termasuk perempuan yang dikatakan, yang dikatakan Rasulullah, ayyuma imra'atin talaqat zawjaha min ghairi ba'sin lam ya'tika al-jannah. Dia termasuk dalam hadis wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya dengan tanpa alasan syar'i, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wanita yang tadi, dia minta cerai kepada suaminya dikarenakan suaminya jarang memberi nafkah pada suaminya sanggup, dia termasuk ancaman hadisnya. Boleh dia mendasari hal itu. Karena seorang suami, dia wajib memberikan nafkah kepada istri. Wajib. Ya. Wajib ini ikhwatiddin. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atin. Hendaklah dia memberikan nafkahnya sesuai dengan kemampuan. Ingat ikhwatiddin, sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak katakan, kalian wahai para suami harus memberikan memberi nafkah kepada istri-istri saya juga sesuai dengan kemampuan. Orang kudur alai rizku kalau cinta. Barang siapa yang Allah sempitkan rezekinya, silakan dia infakkan sesuai dengan kemampuan. Yang ada di situ tetap harus memberi nafkah terhadap anak dan istri dengan sesuai dengan kemampuan sang suami. Kalau dia mampu, dia tak berikan. Kalau dia mampu, tapi dia sengaja memberikan nafkah kepada anak istrinya, maka suami zalim dan dia berdosa. Sang istri kalau tidak ridho dengan hal seperti itu, dia boleh menggugat cerai dari suami. Dan dia termasuk ancaman, dia termasuk dalam ancaman tidak akan mencium bau surga. Allahu a'lam. Ustaz, apakah ada dari Rasulullah SAW atau dari sahabat yang mengerjakan salat di rumah ketika Allah a'lam bissawab ibuddin? Secara lafaz tidak ada. Secara lafaz tidak ada. Tapi Allah a'lam ya. Kalau kita lihat bagaimana Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ketika menjabat sebagai gubernur Syam, di mana dia mengatakan sesungguhnya Ta'un ini seperti api yang bakar. Kalau kalian berkumpul, maka dia akan bakar semuanya. Fatafarraqu, kata beliau, silakan kalian berpencar. Ya, berpencar gunung-gunung. Setelah berpencar, ini yang disebut bahasa sekarang social distance ya. Maka penularan itu pun bisa dihambat. Sebagian ada mengatakan bahwasanya ya kalau sudah mereka berpencar berarti menjadi kosong. Kalau mereka sudah berpencar berarti menjadi kosong. Walaupun ini simbah. Tapi Allah wa'ala bisawfi khafidin ya, saya belum menjumpai adanya lafaz jelas bahwasanya para sahabat mengeluarkan fatwa untuk tidak sholat di masjid secara jelas ya. Tapi dari istimbat yang tadi bisa ya bisa kita datangkan seperti ini. Hanya saja perlu kita ketahui kalau sudah pemerintah mengatakan tutup masjid, tidak boleh ada sholat berjamaah, tidak ada sholat jumat, maka kita wajib mentaati pemerintah ya, kita wajib mentaati pemerintah karena itu hak pemerintah ya untuk menyatakan seperti itu. Adapun kita belum punya hak untuk menyuruh kaum muslimin agar menutup tempat-tempat masjid. Tapi kalau ada pemerintah daerah setempat mengatakan harus tutup, maka tutup. Ya, berarti kita harus di rumah saja. Tidak ada waktu untuk berkumpul-kumpul dengan yang lain. Di rumah saja. Ya, di rumah saja. Seperti misalnya Jakarta, Solo dan lain-lainnya, ya sudah di rumah saja. Namun kalau ada seorang khawatir pada dirinya atau orang khawatir dia akan keluar kepada yang lain, maka dia boleh, ya, dia boleh untuk tidak sholat ke masjid atau kemudian dia boleh tidak Jumat ke masjid. Allahu a'lam bishawab. Namun ini bisa serempak kita lakukan jika memang perintah tersebut berasal dari pemerintah. Ya, Allah a'lam. Bagaimana denda yang diterapkan suatu pekerjaan telat jika telat disesuaikan dari waktu yang ditetapkan dengan arahan pemohon pembayaran? Istri yang lagi hamil kuat melakukan sholat dengan duduk karena sulit berdiri dari sudut ketakbir. Mohon penjelasannya Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qa'iman." Salatlah kalian sambil berdiri. "Fa illa tastati' fa qa'id." Kalau dia tidak sanggup, silakan sholat sambil duduk. Ailah tasmati faalaja. Kalau tidak sanggup, silakan sholat sambil duduk. Jadi seorang wanita yang hamil tua sulit untuk bangkit. Kalau dia mau bangkit dari duduk berdiri sulit, maka dia boleh sholat duduk. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sebagai prinsip kaidah Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali yang sanggup dia lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Sesungguhnya Allah tak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Oleh karena itu, para istri yang sedang hamil tua sangat sulit untuk bangkit dari duduk ke berdiri, silakan dia sholat sambil duduk saja. Di mana kaifiat sholat sambil duduk itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'al ruku'aka ij'al sujudaka akhfaf min ruku'ika. Jadikan sujudmu lebih rendah ketimbang ruku'. Jadi kalau kita duduk begini ya. Kita ruku', Allahu akbar. Subhanallah. Allah Akbarnya lagi, nah, begitu. Jadi kalau sujudnya begini, rukunya begini. Intinya tidak harus mengukur, tidak begitu. Intinya ini aja. Pokoknya rukunya lebih tinggi daripada sujud. Jadi kalau dia rukunya Allah Akbar begini, berarti sujudnya Allah. Nah, itu ya aturan. Jadikan tunduk kepalamu ikhfar. Ejaan rukun. Sujud adalah akhfaf min ruku'ika. Jadi kan sujudmu, kepalamu begini ya, sujudnya lebih rendah ketimbang ruku'. Kalau ruku'nya seperti ini, berarti sujudnya. Nah, ya tidak harus begini, karena kalau begini berarti seorang wanita hamil juga akan tertekan perutnya seperti ini. Boleh, ya. Yang penting harus sholat semangat. Ustaz, jika seorang istri ditinggal meninggal suami bagi yang sudah menempuh berapa lama masa iddah dan belum menempuh berapa lama, tidak ada masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yang wafat suaminya, tidak ada perbedaan antara yang menempuh dan menempuh. Ya, yang ada hanya satu iddah bagi wanita yang meninggal suaminya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yaitu arba'ata ashhurin wa ashhar, 4 bulan 10 hari. Itulah masa iddah. Arba'ata ashhurin wa ashhar, 4 bulan 10 hari. Setelah itu silakan dia boleh menerima lamaran lelaki lain. Jadi tidak dibedakan antara yang menopos dan yang tidak menopos. Allahu a'lam. Anak mau tanya hadis tentang kedua rafi yang berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan istighfar sahih ke Ba'if mawalam sholat. Tahu saya sih, karena saya juga tidak menelitinya. Jadi juga sering tidak dengar. Tahu saya ada dua oknum di sini. Satu riwayat menyebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, satu lagi menyebutkan Ibrahim bin Adham. Dan ada yang menyebutkan bahwasanya kisah ini oleh Imam Al-Qa'us. Assalamualaikum Ustaz. Teman Ana sering sekali meminta traktir apabila Ana mendapat bonus, yang mana bonus itu Ana niatkan untuk Ana berikan kepada keluarga Ana. Sebaiknya bagaimana respon yang Anda berikan kepada teman-teman? Ya bilanglah, say no, tapi tidak. Kenapa harus segan-segan? Ya, Anda mau bonus, kalau bonus 2 juta misalnya, teman-teman, kita makan-makan lah. Bilang aja, enggak, kenapa sih? Ya, bilang senyap ya, kenapa harus kita sungkan? Ikhwah, ya. Terkadang untuk masalah-masalah tertentu, kita butuh agak wajah kita dari tebal-tebalan sedikit. Demikian, bilang saja enggak, saya punya banyak kebutuhan. Ya, tapi janganlah sampai penyakit kita. Daripada saya berikan ente, daripada saya berikan mana ada, tidak harus seperti itu, ya, tidak seperti itu. Daripada saya berikan kepada kamu dan kepada istri saya, lebih besar pahalanya, tidak harus seperti itu. Bilang saja, aku maaflah, saya punya kebutuhan, paling-palinglah menolakmu. Terkadang yang hobbit ini, karena teman, ada unsur keterpaksaan. Seperti misalnya, teman kita tahu tuh kita sedang pergi sahabat muda. Nah, kemana nih? Nah, jangan lupa ya, apa namanya, oleh-olehnya. Nah, sering begitu. Jangan lupa ya, oleh-olehnya. Ikhobib, kita yang berkata kepada seperti itu kepada teman-teman. Kita dibandingkan sama orang minta, tak dibolehkan. Kenapa kita suka? Udah, sering juga yang diperlakukan seperti ini. Akhirnya suka. Sebenarnya sih dia punya uang ala kadarnya, tidak punya untuk beli oleh-oleh, tapi karena dia suka dengan temannya dengan terpaksa atau dengan karena gengsinya, oh nggak mau dia paksakan untuk membelikan oleh-oleh temannya. Sebenarnya ikhtiar itu ini seorang yang kurang baik, yang meminta oleh-oleh juga kurang baik, kemudian yang terpaksa memberikan oleh-oleh juga kurang baik. Makanya dalam masalah ini ikhtiar, ya, ceritakan saja tentang yang sebenarnya. Ceritakan saja bahwasanya saya butuh bonus ini, ya, untuk kebutuhan kebutuhan tertentu. Ceritakan saja. Dan kalau memang tidak ingin berikan, katakan saja enggak. Dengan alasan yang ya paling kita lah dengan apa namanya dengan dada siap, jangan sampai menyakitkan. Ustaz, mau bertanya bagaimana dengan harta istri? Apakah lebih baik disedekahkan ke suami, keluarga, atau ke masyarakat miskin, anak yatim, sebab istri tidak ada kewajiban menafkahi suami? Istri Abdul bin Mas'ud, seorang yang berkecukupan, namanya kalau saya tidak salah, Zainab. Jadi Zainab ini, istri Abdul bin Mas'ud ini ingin memberikan sedekahnya kepada orang lain. Dan dia berkonsultasi dengan suaminya Abdul bin Mas'ud. Lantas dengan hal itu, Abdul bin Mas'ud orang miskin. Apa kata Abdul bin Mas'ud? Saya dan anakmu lebih berhak terhadap sedekah ini. Kenapa diberikan kepada yang lain? Lantas karena istri Abdul bin Mas'ud kurang tenang dengan pernyataan Abdul Mas'ud, dia pergi ke Rasulullah bertanya tentang hal ini. Apa kata Rasulullah SAW, sadaqah Abdul Mas'ud? Sadaqah Abdul Mas'ud, benar Abdul Mas'ud. Jadi seorang istri, kalau dia berkecukupan dan dia lihat suaminya memang membutuhkan harta tersebut, membutuhkan uang tersebut, sebaiknya diberikan kepada suami. Walaupun nanti sang suami menggunakan uang tersebut untuk beli beras untuk makan mereka. Boleh. Ya. Misalnya seorang istri melihat suaminya miskin. Bang, saya lihat kalau miskin kan, saya punya duit bang, kasihkan ke suami. Boleh. Bang, ini ada zakat saya ini. Saya punya zakat harta, ini saya zakatkan kepada abang. Silakan. Boleh. Karena suami tidak berkuat, karena istri tidak berkewajiban menafkahi suami. Tapi suami berkewajiban menafkahi istri. Jadi uang infak istri kepada suami, si suami menggunakan untuk mensuplai kebutuhan primer untuk istri dan anak-anaknya, silakan dibolehkan. Oleh karena itu, tidak boleh suami berzakat kepada istri dan anaknya. Tidak dibolehkan. Jadi, boleh ya, seorang istri memberikan sedekah kepada suaminya. Walaupun itu zakat sebenarnya. Ya, mungkin, rahimahullah wa ta'ala. Sudahlah kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Aku kauli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna huwaimukrahim. Kita akhiri kajian kita dengan subhanallah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.